الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المطهلي حفظه الله تعالى mengatakan وهدد الله تبارك وتعالى ولعن من يكتمون الحق dan Allah تبارك وتعالى mengancam dan melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Faqala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan penjelasan dan petunjuk yang kami turunkan setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al-Kitab, mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka, dan orang-orang yang melaknat pun melaknat mereka. هذا الكتمان موجود عند كثير من الناس الآن. Sikap menyembunyikan kebenaran ini didapati pada banyak dari kalangan manusia sekarang ini. عند أهل الأهواء والبدع, yaitu pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Wa khasatan al-bid'ah siyasiyata, dan terkhusus kebid'ahan-kebid'ahan politik. Alladzina yaquluna najma'ul muslimina wa faqat الذي يهمنا فقط جميع جمع المسلمين روافض خوارج معتزلة صوفية قبورية, yaitu orang-orang yang mengatakan kami hendak menyatukan kaum muslimin, dan yang penting bagi kami hanyalah menyatukan kaum muslimin, baik mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Sufi, maupun para penyembah kubur. Najma'uhum wa nuwajihu bihimul isti'mar, kami satukan mereka dan kami hadapi dengan mereka penjajahan kolonialisme. Huwa ya'rifun nata'ija anna hadzal hasda min al-ghusai la yanfa'u bi syai'in, padahal ia mengetahui bahwa hasil akhirnya adalah bahwasanya kumpulan kotoran ini tidak akan bermanfaat sedikitpun. La yamka'u saydan wa innama yakfa'ul ayna yakfa'u aynal muslimina wa la yaruddu kaidal a'da'i. Yang seperti ini tidak akan melukai hewan buruan, ia hanyalah mencungkil mata saja, yaitu mencungkil mata kaum muslimin dan ia tidak bisa menolak tipu daya musuh-musuh Islam. Kamil ana marra alaihim. Sekarang berapa waktu yang telah mereka lalui? Aktsaru min samanina sanatan wa hum yahsuduna ahlal batili war rawafidha wal bid'ah wa ma nafa'ul muslimina bi syai'in. Lebih dari 80 tahun sementara mereka mengumpulkan ahlul batil, orang-orang Syiah Rafidhah dan ahlul bid'ah, dan mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kaum muslimin. Wa innama alhaqul adrar alfadihata bil muslimina. Mereka hanyalah melimpahkan kemadaratan-kemadaratan yang justru membebani kaum muslimin. Walau salaku tariqatar rusuli alaihimus salatu wassalamu fi bayanil haqqi wa tarbiyatin nasi ala hadad dinil haqqi ala al-aqaidis sahihati wal manahijis sahihati lakana wat'ul muslimin al-ana ahsanal awda'i wa ala ahsanil ahwali. Seandainya mereka menempuh jalan para rasul alaihimussalatu wassalam dalam menjelaskan kebenaran dan mentarbiyah manusia di atas agama yang hak ini, di atas akidah yang benar dan manhaj yang benar, niscaya keadaan kaum muslimin sekarang berada pada keadaan yang terbaik dan berada dalam kondisi yang terbaik. Walakin ma'al asafi, akan tetapi sangat disayangkan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka apabila mereka tidak memenuhi seruanmu, ketahuilah mereka hanyalah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wala yahillu laka an taktuma an-nasihata, dan tidak boleh bagimu untuk menyembunyikan nasihat. Minan nasihati an tubayyana lin-nasi aqaidahumus sahihata. Di antara nasihat adalah engkau jelaskan kepada manusia akidah-akidah mereka yang benar. Tarahum ya'buduna al-qubur, tarahum waqi'ina fir-rafdi, tarahum waqi'ina fi madhhabil khawariji, fi madhhabil mu'tazilati, fil quburiyyati sufiyyati, fil asya'i hadhihi, wa anta la tubayyinu bal. Turibta ala aktafir rawafidhi, bal turabbitu ala abtafir rawafidhi wa ghulatis sufiyyati wal quburiyina wa taqulu kulluna muslimuna nahnu muslimuna. Engkau melihat mereka mengibadahi kuburan. Engkau melihat mereka terjatuh ke dalam madhab Syiah Rafidhah. Engkau melihat mereka terjatuh ke dalam madhab Khawarij, ke dalam madhab Mu'tazilah, ke dalam madhab para penyembah kubur, orang-orang sufi. Terjatuh ke dalam perkara-perkara ini, namun engkau tidak menjelaskan kepada mereka. Bahkan engkau justru menepuk bahu-bahu orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang sufi ekstrim dan para penyembah kubur, dan engkau mengatakan, kita semua adalah kaum muslimin. Kita adalah orang-orang Islam. Wal khilafatu bainana wa bainar rawafidhi kal khilafi baina Abi Bakr wa Umar aw kal khilafi baina Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan engkau justru mengatakan, perselisihan di antara kita dengan orang-orang Syiah Rafidhah seperti perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, atau seperti perselisihan antara Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Hadza min al-ghish wat-talbis alladhi taslukuhu hadhihi al-manahij as-siyasiyyah. Ini termasuk di antara kecurangan dan penyamaran kebenaran dengan kebatilan yang ditempuh oleh manhaj-manhaj politik ini. Manahiju siyasiyatun qamat ala dalalatin wa bida'in. Manhaj-manhaj politik yang berdiri di atas kesesatan dan kebid'ahan. Li'annaha ula'i siyasiyina asluhum hurafiyuna ahlu bida'in wa dalalin. Karena sesungguhnya para politikus ini asal mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan mitos-mitos ahlul bid'ah dan kesesatan. Indahum mazijun minal bida'i wa dalalati min ar-rafdi wal khuruji ila akhirihi. Pada mereka terdapat campuran kebid'ahan dan kesesatan, baik itu berupa madhab Syiah Rafidhah memberontak kepada pemerintah dan yang lainnya. Wala yahummuhum illa al-wusul ila al-karasi. Tidaklah penting bagi mereka kecuali sampai kepada kursi-kursi kekuasaan. Fala yahummuhum asaluhat aqaidun nasi am fasadat. Tidak penting bagi mereka apakah akidah manusia itu benar ataukah rusak. fil akhirati hal yadkhuluna an-nara aw yakhrujuna. Tidak penting bagi mereka apakah di akhirat nanti manusia masuk ke dalam neraka atau keluar darinya. La yubaluna, mereka tidak peduli. Al-muhimmu indahum anna ahdafahumud dunyawiyata tatahakkaku fi hadihil hayatid dunia. Yang penting pada mereka adalah tujuan-tujuan duniawi mereka terwujud di kehidupan dunia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala khayyaba amalahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat harapan mereka terwujud. Lam yasilu ila syai'in yanfa'uhum aw yanfa'ul muslimina, mereka tidak sampai kepada sesuatu yang bermanfaat bagi mereka atau bermanfaat bagi kaum muslimin. Fanas'alullaha al-'afiyata, maka kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Fa'alaina bin nasihati ya ikhwatu, maka wajib bagi kita untuk menasihati wahai ikhwah. War rasulu sammad dinan nasihata, dan Rasul menyebut agama ini dengan nasihat. Ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qulna liman, kami katakan yaitu para sahabah, bagi siapa? Qala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, lillahi walikitabihi walirasulihi walaimmatil muslimin wa amatihim, bagi Allah kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Wa marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fawajada balalan fiha qala ma hadha ya sahibat ta'ami qala asabathu as-sama'u qala hala adhartahu linnasi man ghashana falaysa minna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Lalu beliau mendapati ada bagian yang basah di dalamnya. Lalu beliau mengatakan, apa ini wahai pemilik makanan? Maka ia mengatakan, terkena air hujan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, mengapa tidak engkau tampakkan kepada manusia? Barang siapa berbuat curang kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Wa idza kana hadzal ghashu fid dunya laisa minna fi hubaybatin min at-ta'ami kaifa fid dini wa fil aqaidi wa fil manahiji. Dan apabila inilah orang yang berbuat curang di dunia, Rasul mengatakan kepadanya, laisa minna, bukan termasuk golonganku, padahal itu adalah kecurangan dalam hal sedikit makanan. Lalu bagaimana dengan kecurangan di dalam perkara agama, akidah, dan manhaj? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.